Bismillah, Ustadz izin tanya, kalau mau ambil mobil kredit dari Daihatsu, lalu ada pihak ACC Syariah. Ini usaha lain miliknya Daihatsu yang membantu kami membelikan barang-barang. Akadnya murabahah. Di dalam surat perjanjian tertera bahwa pihak pertama, yaitu ACC Syariah, membeli barang pada pihak ketiga, yaitu Daihatsu dealer, penjual pertama. Lalu pihak kedua membeli ke pihak pertama secara kredit. STNK pertama atas nama manajer ACC, lalu berganti menjadi nama pihak kedua. Tapi ternyata setelah dibaca di surat ada sanksi bila terlambat membayar angsuran dengan membayar 20 ribu. Itu bagaimana? Ya. Denda keterlambatan ini masuk dalam riba. Maka kemungkinannya dua. Dibatalkan transaksi atau dihilangkannya poin denda keterlambatan ini. Dengan demikian, insya Allah terbebas dari ribanya. Wallahu a'lam.